atiri kami kami katong balik kembali berang di kepala kapan tak buka suara tapaus nyanyi yang tanah anana raja oh anana raja Maju